ku sapu dan ku gandeng mesra. Ku peluk dan ku cium dan takkan ku lepaskan. Betapa rindu hati ku simpan tiap hari. Dan ini kan ku sampaikan sepuas hati. Betapa senang hati menantikan kekasih yang lama sampai.